Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar Sonata Group yang saya cintai, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melalui volume Soneta yang ke-11 ini. Nah, para pendengar, dalam rangka mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, marilah kita renungkan sebuah lagu yang kami beri judul Indonesia. Selamat mendengarkan. makanya curang pemisah yang lagi.